Terikat setengah sepuluh ku duwe seleren. Aning kene mbok arep nganti telung dino, telung bengi. Gimana? Ini negara sangat hebat, sangat longgar, dan rakyatnya jagoan di seluruh dunia. Jadi Amerika itu tidak berani menyerang Indonesia, Eropa, NATO tidak berani menyerang Indonesia. Itu pernyataan resmi, tidak akan menyerang secara militer ke Republik Indonesia. Apa sing diwedeni? Siji. Ora, nomor siji. Seorang jenderal Amerika mengatakan, kami pernah mengalami kesengsaraan dan penderitaan perang di Vietnam dan di Korea. Kita kalah perang melawan Vietnam dan kalah perang melawan Korea Utara. Dan kita semua tahu bahwa gurunya yang ngursus perang adalah tentara Indonesia. Kuwi lagi tentara durung banser. Gue tak tujui bedanya tentara karo banser. Tentara Indonesia tok saja itu juara dunia. Tembak tepat ya, juara umum di Australia tahun kemarin. Dan semua peristiwa-peristiwa di mana tentara Indonesia hadir, itu masalah menjadi lebih cepat beres daripada kalau tidak hadir Indonesia. Mergo wong tentara Indonesia ki ra perlu dibariske, wis baris dhewe. Ora perlu ditangekke, tangi dhewe, ora perlu dikon nyerang, wis disiki nyerang dhisik. Apa sebabe ngelih? Ambok wis sisan nang wis gitu kan. Jadi kalau tentara Amerika masuk sini, itu tidak perlu ada panglima perang, semua tentara Indonesia akan bangun dan bangkit langsung menghadapinya. Sehingga Jenderal Malabi di Surabaya tunggang langgang sampai mati, karena meng bocah-bocah kampung sing ngelawan. Kuwi TNI ini. Dan TNI itu istimewa. Kita punya Kopassus, punya Kopaska, kita punya Denjaka. Ini pasukan khusus yang satu tentara Denjaka, Kopaska atau Kopassus itu sama dengan 24 TNI biasa. 4 likur. Jadi kerengan musuh 4 likur menang. Itu. Enggak sih. Banser enggak sih. Banser, Hansip, Satpol PP enggak sih. Orang yang pinter gelut, orang yang pinter kerengan, orang yang pinter lempar pisau, orang yang pinter nembak tepat. Sembarang iso. Ngliwet iso. Momong anak ndulang bayi iso. Dandani genteng iso, selawatan iso, kosidahan iso gitu. Tentara Indonesia iso kabeh, sembarang iso. Jadi di mana-mana disukai oleh rakyat yang didatanginya. Di Timur Tengah sana kalau tentara Indonesia datang untuk misi perdamaian, mereka sangat dekat dengan rakyat. Mergo gelem ngewangi ning pawon, gelem dandani genteng, gelem macam-macam, geraji pinter, segala macam. Itu tentara. Nomor dua, tentara Indonesia itu punya bekal sebagaimana seluruh rakyat Indonesia punya bekal yang tidak dimiliki oleh tentara seluruh dunia, yaitu bismillah. Nekat. Suwen iki yo wis gawes yo yo bismillah yo. Wis engko gampang wis engko wis bismillah gitu kan. Maju ya to. Pokoke bismillah maju. Oh lah kuwi ora meng tentara, cah-cah iki ya meng kuwi to, Bondo. Cepto ora nduwe penggawean wani rabi. Sing wedok malah ngom, ya wis Mas rapo Mas bismillah, ngono ta? Ya ra. Cendel. Bar kawin meteng ya urung entuk penggawean, ya wani kredit motor. Wis rapo Mas dicupuk bismillah ku urusan mburi. Nek anjen disita ya ben disita, sing penting wis badhe 3 minggu kan gitu. Itu baru tentaranya. Yang paling ditakuti oleh Amerika dan tentara-tentara dari luar negeri bukan tentaranya, tetapi rakyatnya. Rakyat Indonesia nek ana perang kira-kira melu ora? Dikongkon ora? Ora. Apa sebabe? Agen iki urip sengsara jak gelut. Ayo, ya toh? Iya toh? Agen iki bingung stres aku dipakani. Ayo wis, kan gitu. Dan nekate ora karu-karuan. Nekate ora karu-karuan, gawe menara. Menek iki kan orang nganggo tali-tali kaya astronot lah ora. Ya wis menek sandalan jepit katoki semene iki utawa sarungan terus karo ngempit rokok ngene iki. Indonesia kendel, sembarangnya kendel. Jadi kendel wani, kendel nekat ini kan satu. Nek wong luar negeri wani ngono tok. Ning urung karuan kendel apa meneh nekat. Nek ning kene iki wis diliwati kendel kuwi. Wis mesti nekate. Wis ora apa-apa saiki dik. Ngono meteng piye Mas? Wis ora apa-apa kuwi gampang. Yo kendel kuwi yo nekat barang. Lah yo piye coba? Wis duwe 200 miliar isi disetorke untuk digandakan coba. Lagi bocah-bocah iki duit 10.000 wae lah le ngelus-ngelus. Ya Allah. Yes. Ya wis pokoke ngono kuwi ya. Dadi saya mohon dengan sangat pertahanan kita adalah kekompakan lokal, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RK sekeliling kita itu kita kompak. Karo sapa wae, karo suket kompak, karo wedhus kompak, karo kanca kompak, karo wong agama wae kompak, ya. Lho kudu akrab karo alam. Lho kowe kudu nek lho kowe karo suket kudu kompak, karo bebek kudu kompak. Ora njur bebek kok ambungi ya ora, anjir. Wedhus kok gendong-gendong kok ya ora. Maksudku iki kita punya rasa cinta kepada alam, ciptaan Allah yang juga diciptakan bersama-sama kita semua, gitu ya. Nek banser iki wis cetha. Zaman Gestapo ning Solo biyen kan ora entuk jam 10 bengi wis kudu mlebu omah kabeh wong darurat. Ning banser metu. Tentara nesu. Siapa kamu? Banser, Pak. Apa itu banser? Lu banser enggak tahu sampean. Apa? Cari nih wong Kodim. Banser itu setengkak di bawah Kodim, setengkak di atas Hansip. Jadi struktur ini Kodim, Banser, Hansip. Ini sore takmir masjid. Ya Allah, surga ya Allah. Indonesia itu sudah dibikin susah kayak gini, sis warga. Ora ono sak dunya ngene iki ra ono Mas, ora ono aku iki karo kaya Kanjeng wis ke-26 negara. Ora iso pentas kok setengah 10 munggah iki ra iso. Engko panitiane gugup. Ini kalau lewat 1 menit ditagih 1 hari lagi. Ning Australia ning Adelaide ngono kuwi, gupu kabeh. Ning kene ambok lah. Ambok telung dino telung bengi malah didukung polisi, malah Pak Camate melu kok gitu. Orang ada masalah nek. Jadi kita itu surga tidak karu-karuan. Makanya bangsa Indonesia betul-betul memiliki ketangguhan dan multi bakat yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Jadi siapapun saja yang dari Jakarta, dari Singapura sekarang ingin menjajah Indonesia, saya kepingin ngelek ke, dipikir meneh. Dipikir meneh, kue kaget loh kue. Kue nek njajah Arab iso, njajah Yaman iso, Ethiopia iso, Sudan iso, ning iki Indonesia lagi. Indonesia lho, kowe engko kecelik lho kowe engko. Engko kecelik lho. Wong biyen londo iki memperkosa wong Indonesia iki nganti kesel dhewe sing diperkosa tenang kok. Diperkosa nganti lemes. Terus sing diperkosa jengongok sampun iki. Malah takon. Ora ledeh-ledeh ora. Ora kalah wong Indonesia diapak-apake ora apa-apa, tetep guyu. Saya guyu saya ora ndek dhuwit kuwi. Nggih mboten. Saku sapal lah rumah aku ya ngono kuwi soalé. Nek jaman mahasiswa kuwi warunge akeh banget. Soale bon ning kene isin wis kokean pindah warung, wis nyatet bendina menyatet, isin ngalih meneh dadi ngono kuwi. Wong Indonesia kayak anu berbantah tentang dhuwur ndi tak mermejit karo banser. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Dipur, saya mbok mohon sedikit ini pokoknya tentang masjid ini wasi ongoniyun, dan saya itu baru tahu bahwa Wisanggeni itu ternyata identik dengan wasi ongoniyun. Wasi artinya ombo, jembar uripmu, maka kamu menjadi kaya karena kejembaran. orang yang jembar lemahmu, yang jembar hatimu, jembar pikiranmu, jembar kemungkinan-kemungkinan uripmu di masa depan. Wasion jembar, luas. Gonion sugih, sugih ki ora ora duitmu piro, sugih ki lemu lemu delok duit ki piye kuwi sugih. Ambok ayu kaya ngopo bojomu. Ning nek kowe maido terus ya ora ayu. Ana kancane Kiai Kanjenge nganti mati ora entuk bojo mergo penggaweane nyacat wong wedok. Ana kuwi. Hah? Wis ora ana aku ndak wis mati nganti mati ora rabi mergo anggere entuk yang dicacat. Wis ayu ngono Ron, jenenge Ron. Ayu. Ana gusine biru. Wah. Wah ono ae cacatane iki, dicacat apa meneh? Mbok kae anu kae kan, oke lambene kekamban. Eh, apa? Orang kaya ketok anu ya, kaya sempurna ya, sekarang dua orang ngisar ya, orang ayu banget yang pokoknya fix kaya orang aku yang ngerti sikilnya jeber coba gue gue nek, gue ngelak urip kaya ngunuki ya orang tau sugih gue sugih itu sejajar dengan rasa syukur kita, semakin kita pandai bersyukur, semakin kita kaya gitu ya. Ning aku yang ngerti mukarku ya kaya iki ya duit-duit tenan sing akeh. Ning ya pinter bersyukur ngono to. Ya wis nek pancen ora mbok dipilih salah siji. Nek kepeksane ya sing penting penting sing penting pinter bersyukur, ora ketang duite ra akeh, gitu kan. Syukur-syukur Gusti Allah ngekeki karo-karone alhamdulillah, nek ora ya wis ra apa-apa, sing penting penting pinter bersyukur, kan gitu. Nek jawabane wong Jawa ki aku ngerti. Kowe milih ndi teh apa kopi? Teh kali kopi. Ngono ta nek wong Jawa? Ya lu kabeh. Ning anane ming teh nggih pun mboten napa-napa ngono ta? Ning nek ditakoni teh apa kopi, mesti teh karo kopi. Mesti wong Jawa kok. Ning nek kepaksane anane ming teh apa ming banyu putih, ya ora apa-apa. Ora masalah gitu kan. Kita bukan rakus, kita itu lho nek pancen kuwi rahmate Gusti Allah ya tak terima, tak tampa. Ning nek pancen anane ming kuwi ya wis ora apa-apa. Ana dhuwit 100.000 cukup sedino 100.000 cukup turah ya, 100.000 kira-kira gaya telung dino cukup setahun berarti gue mangan suket ya seminggu ya seminggu 100.000 cukup cekap ning minggu ngarep ki onone ming 75 piye nggih cekap cekap ngono to najane rada berubah nggih cekap bar kuwi tenanan iki ora ana tenan ning ana 50.000 nggih cekap nggih pun mboten napa-napa saged ngono tetep cukup lho tapi bar kuwi tenanan iki ming ana 20.000 nggih pun dicukup-cukup nggih ngono to. Kita tuh tetap punya cara untuk mengatasi keadaan dan itu rasa syukur kita sumbernya sangat banyak. Gitu. Numpak truk bane mbledos alhamdulillah. Apa sebabnya mergo mbledose ming siji ora telu. Bar kuwi mbledos tenan telu alhamdulillah ora kabeh. Bar kuwi mbledos kabeh alhamdulillah isih ana gantine. Gitu. Bar kuwi mbledos ka mbledos wis ora ana gantine alhamdulillah kok AC ora tugel. Bar kuwi tenanan meneng-menengi jeglok AC tugel alhamdulillah. Oh, iya alhamdulillah dudu gegermu sing tugel. Ora kurang alasan wong Jawa. Makanya yang dihancurkan sejak dulu adalah filsafat dan kebudayaan Jawa. Yang diakui hanya filsafat Yunani, filsafat Mesir kuno, filsafat Cina kuno. Jawa tidak pernah disebut oleh dunia. Karena Jawa itu luar biasa. Orang no wong wani karo wong Jawa di abad 18. Ketoke nggih ning burine ngentut-tut. Ngono kuwi. Ya ta? Nggih, begitu wonge melengkot terus ngono kuwi ta? Ah iki lak kuwi ngono kuwi ta kelakone. Ngono kuwi ta? Jadi dulu ketika zaman perbudakan di abad 17 orang-orang di Eropa yang kaya membeli budak dari Afrika dan Asia. Tapi dipilih, kalau ada yang dari Jawa, lepaskan. Saya tidak mau punya budak orang Jawa. Semua, tidak ada budak orang Jawa, karena dilepaskan semua. Mergo medeni wong iki. Iki ketoke manut ning jelep ngunue. Gitu loh. Ternek simpangan karo wong Jawa, wong bule iki minggir. Karena wong Jawa ora gelem ana wong luwih dhuwur mangane dhek. Jadi mulane terus wong bule terus langsung minggir ngene iki. Ben dhek luwih cendhek mangane wong Jawa. Wong Jawa ora gelem di. Nggih, mboten. Jaman biyen ning saiki ditelok dhewe saiki piye wong Jawa. Makanya bangun kembali kepribadian kalian. Bangun kembali harga diri kalian. Kita ini yang nomor satu dijajah harga diri kita, ya, oleh kekuatan-kekuatan dari barat dan dari utara. Tapi mereka itu adalah utusan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj untuk menghancurkan Anda semua. Ning yo rasa serem-serem ora, ning kowe iki rasa wedi. Mereka belum tahu siapa orang di Pulau Jawa, siapa orang di Kepulauan Nusantara. Sebelum Dajjal datang sudah ada manusia di sini. Sebelum Ramayana dan Mahabharata datang sudah ada Kiai Semar di sini. Semar itu semoro bumi itu iblis. Jadi ning kene iki sono iblis ke jaman biyen. Jadi kowe iki janjane campuran. Kowe nek meng Dajjal ya Ya'juj Ma'juj wani-wani karo turunan iblis, kae ketoke guyang-guyu, ketoke meng lendah-lendeh, ketoke meng ning ati-ati kowe, kowe kecilik sesuk kowe. Kae nek ngamuk pol kae. Ngeri kae. Peristiwa mutilasi sehari-hari ini gini. Dong, Jombang barang ini, loh, moro-moro kok no mutilasi ini di umut itu, ono loh, bayi di itu gel, dia lagi piring dia ono. Kue Indonesia, neng di rano hanya di sini. Dan itu apakah rakyat kagum dan gumun? Ora biasa, wae. Berarti janjane kowe iki ya menunggu. Kamu punya jiwa seperti itu diam-diam. Oleh karena itu ojo digarai, ojo bikin gara-gara sama rakyat Indonesia. Kalau sama pemerintah Indonesia gampang, tapi kalau sama rakyat Indonesia hati-hati. Dan Banser itu bukan TNI tapi rakyat Indonesia. Hati-hati karo Banser. Banser iki nek wis nangkep aku tahu ning Tandang Bulan iki. Wah, aku nek wis bar acara terus langsung wah aku dirogoh-rogoh ngono kae. Salam terus ana sing mencolot njupuk uplukku. Terus kepala Banser nus, "Weh, mencuri enggak boleh." Diuper. Wis aku ngeladeni liyane salaman, akhirnya komandan Banser datang lagi nggawa kupluk iki. Ini Cak, sudah saya ambil, Cak. Untuk saya aja, Cak. Aku arep misuh rapena ya. Walah. Ku karo bisike untuk saya dalan. Nyenengke tenan wong Indonesia nyenengke tenan. Nyenengke tenan ya Allah. Ku malaikat ora sedono sungguh cek iki anu. Allahu Akbar, asal nyenengke tenan. Aku sembarang tak mas aku nek acara iki ali-ali dicupuk iki di aku tau ning grobokan kira ambiku di. Jadi aku mengkatoan kaosan ora sandalan. Aku tahu Bali jam 5 esok. Acara mulai setengah telu nanti jam 5. Sama kayak Kanjeng ini. Karena malam itu acara 3 kali. Semarang, YIN, Wali Songo. Kemudian di Masjid Pati. Kemudian jam setengah 3 di Grobogan. Dan mulai acara wong semeni guys setengah telu saya ngenteni nganti subuh. Buarku di kroyok aku entek wis. Terus dari kaos karo katok ora sandalku wis ilang. Dadi aku pulang itu ya ming dari anu dadi terus ning Magelang mudun golek sandal jepit kaya gitu. Tapi itu saya seneng sekali gitu loh. Ning waktu ora ono Banser soalnya. Nek ono Banser mungkin katok-katokku ya iso kena. Aja mesir ya. Aja aku guyon. Anak orang-orang iso guyon aja dadi rakyat ya. Ya nek rakyat iki arep arep mangan apa nek ora arep mangan guyon. Mangane ya mengko ya ngono kuwi. Dadi guyon itu kan memperindah to. Ngono ya bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah saiki Pak Dipur jeneng iki napa Pak Yaine monggo dipersilaskan menawa si ungon yun sewu atau bagaimana tentang masjid inilah pokoknya. kalau ada informasi supaya bapak-bapak sering kesini, supaya sering jamaah di masjid kita bersama-sama ini. Oke, bismillah nang rusak lagu sih. Aku takon arep lagu apa? Selawatan wis, wiritan wis sithik-sithik. Gambang suling. Isora kuwi. Tadi mau turi-turi putih wis, ning aku kepengin nggawake meneh kuwi. Nek ngene sing Islam ning ya Jawa, turi-turi putih kan ya Rabbiyar Rahman. Nek suluku-suluku badok itu kan ya Rabbi Bil Mustafa Balima Kositana kui sak gandengan karo apa jenenge suluku-suluku badok sing bundi napa ajeng lagu Kus Plus apa lagu dangdut apa lagu sakarepmu wis apa campur sari napa no. Ono usulan sebelum cahaya sapi ada minta si dengan Nabi berarti macam-macam nuansanya dan ini loh nek jenengan dados kula niki lak kudu dirungokke kabeh kudu dilayani kabeh terus njaluk tulung nek kira-kira ora ana waktu untuk memenuhi kudu saling arif saling wasiun goniyun ben ora nesu ora maidu ngoten nggih. Wis saiki sing pertama berarti apa mau selawatan wis rada arab-arab wis saiki berarti suluku-suluku badok nggih. Suluku-suluku badok badoke elae lo sirama menyang Solo leolehe payung muda Pak Jendit lolo lobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip ada tiga kemungkinan yen urip golek duit nomor kedua nek yen urip ayo ngibadah ning rimonya menjadi beda wong it kok ah gitu nek urip kudu it ya. Nek urip aja medit utawa yen urip ayo golek apik misalnya gitu ya ayo ning masjid gitu ya. Oke, sapa sing gelem ngewangi maju ning arep ayo lho kowe syuting kok apa ini gantian Pak Sipur sing syuting kayak sini gini apa wae cinta Allah ki gawe jenengan mergo cinta mergo kepingin kangen mergo kepingin gawe makhluk sing yo kangen marang Allah kan begitu ceritanya. Saikinya nih cinta kita kepada dunia cinta kita kepada masjid, kepada suami, kepada istri, kepada harta benda itu tidak ada masalah. Cinta kepada dunia tidak ada masalah asalkan cinta itu kita letakkan di dalam cinta kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari cinta nomor lemutresno diteruske nganti Allah. Jadi kowe cinta bojomu mergo bojomu gawene Allah, maka engkau akan mencintai Allah. Nganti ana wong sing ora rabi imami meh mbiyen. Meh ora nyintai sapa-sapa kejaba Allah. Tujune akhirnya ketemu TKW ning Hong Kong. Akhire rabi kan gitu kan Imam ya. Tur aja diarani nek TKW elek, TKW ayu-ayu. Dan salah satu yang tercantik menjadi Ibu Imam Fatawi. Kan gitu. Tepuk tangan untuk beliau. Wis rumam. Iso ora kowe iki. Ora iso. Tahu ceritanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia tidak kawin, dia ibadah, poso, zikir, wirid. Nek ditakoni, "Lho kowe kok uripmu koyo ngono lho?" Saya itu cinta saya hanya kepada Allah langsung, ora lewat cinta kepada manusia dan alam. Terus nek bengi-bengi kae wong-wong do kaget sing rondo kae ndelok Rabi'ah iki nggawa ember isine banyu. Lu ngopo nang di ah Rabi aku nggo banyu bengi-bengi jam 2. Dia mengatakan, aku iki pengen nyirami neraka. Ben ora panas. Soale aku mesake nek wong-wong kuwi ngibadah mergo wedi neraka, ora ngibadah mergo tresno marang Gusti Allah. Di malam yang lain dia membawa obor dengan api dan ditakoni wong rondo, kowe ngopo bengi-bengi nggawa obor ah? Terus dia menjawab, aku ingin membakar surga supaya manusia beribadah kepada Allah tidak karena ingin surga, tapi betul-betul karena ingin Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Nek jenengan cintane nang swarga, mungkin entuk swarga ning ora entuk katresnane Allah Subhanahu wa taala. Nek kowe tresno nang Allah, engko bonuse swarga. Milih ndi? Coba apal mboten li ila fi quraisin ila fihim rikhlatas sita'i wassoif fal ya'budu rabbahadal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yes, iki nyuwun sewu sithik wae tafsire ya. Pokoke wong Quraisy iki senengane merana mrene. Li ila fi quraisin, demi orang Quraisy yang selalu melakukan perjalanan di musim rendeng maupun ketiga. Ya. Li ila fi quraisin ila fi rihlatas sita'i wassoif. Pokoke rendeng ketiga tetep mlaku rono rene. Nggo ngopo? Nggo golek pangan. Nggo golek kahanan ben uripe aman. Nggih mboten? Jenengan jam 4 isuk wis nang pasar dinggo ben mangan keluargane, nggih mboten? Bapak-bapak dadi satpam mono sing dadi dodol bakso, kabeh kan tujuane ben orang ngelih keluargane, nomor loro ben keluargane aman, nggih mboten? Dadi wong urip meng golek loro, orang ngelih karo aman. Ya, wareg karo aman ngoten to? Orang ngelih karo aman. Oke. Terus sarane Gusti Allah ki ora njur kowe rono ki tujuanmu golek pangan karo golek aman ora. Coba niki dirungokke. Dadi aja golek pangan mergo golek pangan. Aja golek aman untuk golek aman. Allah mengatakan fal ya'budu rabb hadzal bait. Wis to kowe iki niatmu ki ngabekti nang Gusti Allah, kowe dodol ning pasar niate ngabekti nang Allah. Kowe dadi satpam, kowe dadi karyawan, kowe dadi apa wae, niate fal ya'budu rabb hadzal bait. Ya? Sapa kuwi rabb hadzal bait? Sapa kuwi tuan rumah kehidupan kita? Allah Subhanahu wa taala yang berjanji alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dadi kowe ora nglehi mergo ditulungi Gusti Allah. Ora mergo kowe golek pangan. Golek pangane aja dadi tujuan. Kuwi ngabekti nang Gusti Allah, engko Gusti Allah sing makani kowe. Wahai hambaku, engkau lapar kecuali aku beri makan. Langun to Gusti Allah. Tenan lho kuwi. Dadi pokoke mung ngrubah niat tok kok. Nek wong saiki lak ora, ora liwat Gusti Allah, pokoke nek tur wong saiki ora atamahu minju, ora ming sing penting ora ngelih ora, saiki sak warek-wareke sak okeh-okehe bandane lah ngono. Di situ kekeliruan manusia. Seharusnya wong urip ki mung cukup sing penting aku ora kaliren. Sing penting aku ora aman. Saiki Indonesia dijajah oleh orang-orang yang punya duit sangat banyak. Dijajah oleh orang-orang yang ora ming ora ngelih, ning mangan sak warek-wareke numpuk duit sak oke-oke. Di situ bahayanya peradaban kita sekarang. Padahal standar yang diberikan Allah adalah at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nyuwun sewu, saya itu hidup berdasarkan nek aku mangan ki, aku mau disuguhi nek pangan ya tengkleng ana sop buntut nggih Pak nggih. Ana sop buntut, ana pecel. Aning aku mangan mung sithik banget, soalnya aku iki sing penting ganjel, sing penting ora lara ngono tok. Dan aku wis terbiasa ora mangan akeh, dadi aku mung mangan sithik tok teng lencok. Ning yo mbaten iki engko disangoni ora ati. Engko digawake ning sapa ora ngono ana mbatene ngono kuwi. Yo ora sok kerdus yo ora yo. Yo rong-rong plastik lah ngoten mawon. Maksud saya nyambut jane tetep ning niate dirubah, niat ngibadah nang Allah, nanti Allah sing ngekeki pangan. Nek ora, engko kowe dadi budake menungso. Kowe wis pinter-pinter ming arep ngelamar dadi pekatike Cina. Arep ngelamar dadi pekatike pemerintah, arep ngelamar dadi staf ahline sapa. Akhire kowe ngabekti nang menungso, ngabekti nang pemerintah, ngabekti nang tidak apa-apa jadi polisi, jadi tentara, jadi pegawai, tidak apa-apa, tapi niatnya adalah untuk fal ya'budu rabb hadzal bait. Ini bukan tafsir saya, ini tafsirnya orang Ma'iyah, redaktur Ma'iyah. Ya. Kabeh iki ana maknane apa wis? Apa wis? Ndelok lagu Jawa sing sarue ana maknane. Apa wis? Apa? Sluku-sluku bathok mau ya ana, gundul pacul ya ana. Kabeh ana maknane. Termasuk ngene. Saya tanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apal surat Al-Isra juz 15 ayat pertama? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini jenengan melaku nang isu-isu nang pasar ke tempat kejagui nganggu sikile sapa? Sikilmu kok? Kapan kowe gawe sikilmu? Jadi sikile sapa? Jenengan delok nganggo mripate sapa? Semua bikinan Allah dan milik Allah, betul ndak ya? Jadi saiki nek jenengan mlaku ki kowe jane mlaku apa dilakokke? Asline wong urip ki mlaku apa dilakokke? Kowe ki lahir apa dilahirke? Lahir dhewe ngono. Nyun sewu buku kula tak medal. Ora iso kowe. Ora iso, bayi tidak akan punya kesadaran untuk keluar dari rahim ibunya. Dia dikeluarkan oleh Allah melalui para malaikatnya, betul enggak? Iso metu dhewe sirahe dhisik lho. Ki sapa sing ngongkon? Bar kuwi digendong njur nyusu pertama ki sing muruki sapa? Sing muruki kok iso? Oh, dadi dikursus nang rumah sakit jae. Bayine seleke terus nak engko ya ngene ya. Ah ngono kuwi. Eh? Dicontoni karo bapake. Ora. Bayi tiba-tiba bisa ngenyut, betul enggak? Tiba-tiba bisa menyusu. Siapa yang mengajari? Jadi bayi itu menyusu atau diperjalankan untuk menyusu? Diperjalankan, itu namanya asra bi abdihi. Jadi manusia itu hidup dilakoke karo Gusti Allah. Meskipun kita punya hak sedikit untuk menentukan jalan kita, tetapi tetap tidak bisa mengelak dari jalannya Allah. Mulane urip kudu online, on track. Artinya on itu online, on track itu bahasa rapi sirotol mustaqim, lewat jalan yang lurus, on the track, kayak real guys, on the track atau online gitu ya. Ini juga tafsir redaktur Maknya ya. Ah, jenengan dilakoke Gusti Allah to uripe iki? Iso ora ngodot rambutmu dhewe? Lak modot-modot dhewe, sapa sing ngodot? Gusti Allah mbuh melalui sapa? Mbuh malaikat, mbuh langsung disebul modot, mbuh piye? Ning pokoknya Allah sing pelakunya, betul ndak? Kuwi wae sing ngendhek sapa? Iki alismu lak mandhek to iki? Bayangke nek alismu ora mandhek. Hah? Ngeloler nang kene kan bendina ming. Kuwi lagi iki gurung iso. Watune metu kok kene kae. Jadi alhamdulillah Tuhan mengulur rambut kita dan menghentikan rambut kita. Wis kowe awakmu umur 23 tahun berhenti, tidak tumbuh lagi, betul ndak? 23 munggah wis ora mundak meneh, wis semono kuwi. Kuwi bersyukur apa kowe kelingan ora nek kowe wis ora diodot meneh? Ana sing kelingan ora? Mbok eling nek diodot meneh terus piye kowe? Ora leren-leren kowe. Terus umur 30 semene. 40 semene. Umur 50 terus kowe omahmu gedene sepira? Kowe tuku sepatu ning ndi? Soale awakmu semono sepatune mesti semene. barang mundur sepiro. Lur, itu kan alat vital, sesuatu yang membuat manusia tetap ada karena ada barang itu tadi. Jadi aku saiki ingin menegaskan sama anda semua bahwa kita itu hidup diperjalankan oleh Allah. Asra bi abdihi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya lailan, di malam hari. Kok di malam hari? Kok di malam hari ya Pak Sbape? Maksudnya piye kok malam hari wong ana awan barang kok? Piye maksudnya kira-kira ayatnya Allah? Lho itu kan Isra Mi'raj. Iya nek ning Isra Mi'raj sok njur gunane apa awake dhewe dikaei ayat kuwi. Nek ora ana gunane karo nganggone kanggone liyane Kanjeng Nabi. Itu juga pasti bermakna bagi kita semua. Orang yang cerita Isra Mi'raj. Jadi saya tafsirkan ngene. Lailan maksudnya piye? Mergo kuwi ora ngerti ning ngarepmu ki ana apa. Peteng ora kuwi. Aku takon. Kowe dodolan ngerti ora arep ayu piro? Padang apa peteng? Kowe nyopir taksi arep entuk penumpang piro dina kuwi? Padang apa peteng? Peteng. Kowe dadi pejabat nganti taun piro? Padang apa peteng? Ya nek jangkep nek engko dijukke tengah dalan, kowe dadi ketua DPD moro-moro ditangkep. Ya, jadi peteng apa padang? Nah, nek peteng apa padange jawab banser. Kuwi kaya teka-teki ana kapal bobote 3000 ton, penumpang laki-laki 700, penumpang perempuan 500, berapa umur nakodanya? Piye ngitunge kuwi? Gampang, kuwi nyebut wae 43. Lho kok matur ya ponakanku kok. Eh? Lah ponakanku ya nyambungnya lewat mergo aku ngerti dhewe sapa. Aku lak ora ngerti. Nek diitung secara matematika bodhomu dhewe. Ora ana hubungane karo bobote kapal gitu. Ora ana kok nakoda dipilih berdasarkan bobot kapal dan jumlah penumpang. Ora ana nek kowe terjebak oleh pertanyaan itu salahmu dhewe kan begitu. Jadi peteng apa padang banser. Ya wis ora apa-apa wis. Nyemeng kecah-cah iki. Tur kuwi ming ning Sukoharjo ya ana jawaban ngono kuwi. Iki jan rada perlu penelitian ning Sukoharjo. Ono peteng padang kok jawabe banser iki. Eh? Rada ngleyang. Apa? Utange ora bayar-bayar. Oke. Wis, dadi pokoke lailan hidup itu gelap. Maka kita butuh, kalau gelap butuh cahaya, dan Allah itu cahaya, Kanjeng Nabi itu pemantul cahaya, maka kita nomor satu selalu mencari cahaya, kan begitu. Malah ini bengi gawe listrik kayak ngene iki ben padang. Nah jadi lagu tadi jangan dipikir lagu main-main, tadi itu semua ada ayatnya. Mergo aku sing ngongkon tapi tak doleke ayate, dan opo wae tak doleke iso. Oh, karena tidak ada sesuatu yang terlepas dari Al-Quran. Apa saja semua terkait dengan Al-Quran, semua terkait dengan kehendak Allah. Jadi semua ada dalilnya, semua ada ayatnya. Ngono ya. Oke. Aku takjak ngiling-ngiling mau udani pirang menit. Jenengan begitu ora udan meneng ini iki kelingan ora nek mau udan. Mau panik toh? Gupoh toh, orang melayu rono terus, neng ono sing malah seneng juri sore ini. Aku ngerti gue. Ya sudah, alhamdulillah ya. Jadi ternyata tadi hujan itu apa? Hujan tadi itu sebenarnya gabah dan interi. Allah sedang memfilter di kayak, di dedek brosok karo sing lembut. Ya lah. Dikayak tahun di sing istiqomah, di sing militan, di sing ora. Dan ternyata kabeh militan iki mau sing rono-rono mau mergo kudu nguyuh ora mergo lunga udan. Gitu ya, alhamdulillah ya. Jadi tadi hujan bermanfaat enggak? Karena sekarang kita menjadi bersyukur terus, wis ora udan bersyukur terus. Dadi anjaran to? Dadi entuk katresnane Gusti Allah mergo bersyukur gara-gara wis ora udan. Nek ora ana udan, nek sedikit mau ora udan kok ora bersyukur to. Api endi ana udan mau karo ora ana udan? Lho, cetha to, cetha to. Dadi ora ana barang elek ning dunia ini, ora ana barang elek gitu ya. Oke, bismillah. Sekarang tanya jawab ya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Don. Yang pertama saya menyampaikan salam dari bapak saya untuk Cak Nun dan jamaah ma'ayah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua saya ingin tanya Cak, kan sebagai mahasiswa, sebagai rakyat juga, saya dan teman-teman itu bingung kenapa kok di kurikulum itu tidak ada metodologi untuk mendekatan kepada Allah. Jadi kenapa kok di kurikulum dihilangkan itu. Terus yang ketiga, mental bangsa Nusantara yang kini telah dihancurkan ini dijajah oleh konstelasi global, dijadikan mental anak-anak. Nah, kan efeknya sudah merambah ke jauh, jangkauannya sangat luas. Itu bagaimana cara agar mengatasi besok-besok itu dampaknya itu? Apakah bangsa Nusantara akan bangkit? Dan bagaimana maksudnya apa yang harus kami atau rakyat biasa lakukan untuk menebus Nusantara itu, Cak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat bagus juga. Dan ini semua masih umur likuran kabeh. Terus Indonesia ini kok dijajah kayak gini akan bagaimana? Itu juga pertanyaan saya. Dan saya mencari cara. Dan saya itu percaya bahwa iki aku iki nganggo rumus sing urung tau dinggo dan wong ora percaya ning aku berusaha percaya karena saya tidak tega sama rakyat Indonesia itu, saya ndak tega tak goleke dalan. Gitu loh. Jadi aku ngene. Menurut kowe Iwan Fals ki penyanyi apik to? Kuwi mergo dheke pinter nyanyi apa apa? Ojo False, apa? Apa faktore apa sing utama? Liriknya, apa tidak ada penyanyi atau penyair lain yang liriknya lebih bagus dari Iwan Fals? Nah, oke, karisma apa meneh? Keberanian, ya Iwan Fals bukan orang nomor satu untuk soal berani. Untuk karisma juga banyak orang yang punya karisma yang lain. Ning sing khusus Iwan Fals ki opo sing marak gede ki ampuh. Suarane toh? Nek liane kon nyanyi nyalagune Iwan Fals iso apa Iwan Fals? Mergo Iwan Fals iki tenggorokane ngono kuwi, ana teksture, ana strukture, njur nek nyanyi ngono kuwi, penak ngono kuwi. Sak metu-metune penak, ya ra? Kuwi Iwan Fals apa Gusti Allah sing gawe? Iso apa? Wong dadi kalau teknik menyanyi semua bisa. Sing ora iso iki bahwa Allah mentakdirkan Iwan Fals iki tenggorokane gulune ngono kuwi sehingga menghasilkan swara ngono kuwi. Nah, soal cerdas oke wong cerdas, soal kritis oke wong kritis. Tapi sing duwe swara kaya ngono kuwi men Iwan Fals dikae Gusti Allah. Dadi sing hebat iki Gusti Allah. Termasuk apa liyane wis, apa wis liyane wis, apa? Conto liyane. Wah, gula ini top ya, legi deh. Gitu ya. Jadi Indonesia ini kalau mengandalkan ilmu raiso diselesaikan. Nganggo apa, demokrasi apa, raiso. Raiso, menyelesaikan masalah Indonesia ini raiso. Kurumang samu, KPK ini yang ditangkep ini pirang persen dari koruptor. Terlalu banyak 5%. Iya. Enggak bisa menyelesaikan masalah Indonesia. Maka saya mengandalkan pengolahan alam, mengandalkan pengolahan kehendak Allah. Nek Gusti Allah karep iki saiki jalan keluare meng sitok kok Indonesia iki ana pemimpin nomor 1 ning Indonesia sing duwe sifat loro. Jika Gusti Allah siji diwedani kabeh wong termasuk luar negeri nomor loro malati. Nek diwedani tok ora malati, sesuk ora diwedani meneh to? Mengsitok kuwi cukup sak presiden ning diwedeni karo Amerika, diwedeni karo sapa-sapa, diwedeni karo jenderal karo rakyate kabeh, dengan diwedeni dia bisa bikin metode macam-macam. Nomor loro malati, pokoke khianat cuklek drijine. Khianat mejen. Khianat melet. Ngono lho. Nek ora kuwi ora iso. Pokoke malati, nek ora malati ora iso. Jadi gue tak jadi menteri ya, neng cekel tanganku. Quran, oke, cip, cip ya. Neng aku khianat, aku jebol. Aku khianat, gue jebol. Pani, oke, cip ya. Jawab pisan-pisan lo gue. Lain sakartum lazim dan aku maling kau ini ada bilas jadi. Tiga tenan lagi. Jadi setiap menteri, setiap pejabat yang tinggi-tinggi di atas kudu dijak. Ngene wesel dit ya dit lo ya kuwi kualat lo ya aku ya kualat wong sing malati kuwi ya ya kualat nek dhek kianat itu namanya wabal itu lo nek ana siji kuwi wis beres masalah iki nek kuwi liwat pemilu pilkada pilek es ora iso pilek flu demam ora iso itu lo NO saja tidak bisa mengatasi dirinya kok. Tidak bisa. Mbah Hasim sedih luar biasa. Tanya kamu sama sama situ Bondo, tanya sama Kiai tentu yang diparani Mbah Hasim tentang Muktamar Jombang dan keadaannya sekarang. Mbah Hasim ngasih waktu tinggal setahun ini. Nek NO ora iso mbeneri awake meneh, nanti akan ada sesuatu yang besar yang akan menjadi bumerang bersama. Ning jenengan sing ini sari rasa disalahke sapa-sapa ora apa-apa nek ini sari ketenang-tenang bae. Ora masalah. Sing masalah iki sing nunggangi NU ning dhuwur, ngedol-ngedol NU ning dhuwur. Aku nduwe banser akeh lho. Sak kutho 3000 lho. Kuwi nek wani-wani karo aku ah, didol jenengmu. Ning kowene ora salah. Jenengan tenang aja, makanya Sukoharjo udah tenang seperti ini, tidak ada masalah. Saya pribadi sedang mencarikan jalan untuk itu, Mas. Aku ya ora paham nek iki ora kabel terus njer pripun ajeng pripun. Terus anak-anak kula pripun iki? Nek ora ana hasilnya, nek ora ana wujute hasil perjuangan kita terus bagaimana nanti kehilangan iman kamu nanti turun imanmu. Terus waktu didik anak-anak kan juga kangelan. Alah bapak dhewe berjuang ya ora tau berhasil lah moh aku. Kan gitu akhirnya. Tapi saya yakin dengan generasi muda yang di depan saya ini, setiap hari saya ketemu. Cah umur 18 munggah lah. Nanti 35, 36, 37 aku yakin sama mereka. Mereka orang yang baru sama sekali. Di Quran disebut qaumun akhor. Anda itu orang yang baru sama sekali. Karepmu beda, cita-citamu beda, ketekunanmu luar biasa. Ma'iyah ning diwe teko. Ning Kendal ya ketok. Ning Medion ketok. Gak kowe iki nganggo apa runu kuwi? Ku ketok terus. Dan itu saya melihat saya optimis dengan Indonesia. Aku tidak putus asa. Saya tidak putus asa. Ya Allah, aku memberikan diriku sepenuhnya untuk masa depan Indonesia ini. Sampai aku ora. Alhamdulillah bojoku iki gelem coba. Ben-bengi tak tinggal ngene iki piye. Terus kapan le bebojoan iki kapan? Ketemu ning airport aku teko dhek lunga. Utawa aku lunga dhek teko ketemu ning airport, maksud ning airport arep. Arab sunnah rasul. Ngono sunnah rasul bocah-bocah kuwi jan. Oke ya, kita revolusi mental. Iki jeneng Bung Karno tidak pernah mengatakan itu revolusi mental. Itu kan ngene lho, Dik. Saiki ngene, belajar epistemologi dulu. Apa to menungso iki? Menungso iki ana akale berarti intelektual, ana atine berarti emosional. Nah, mental di mana letaknya? Outputnya jenenge moral, ya. Metune nek kowe wis berperilaku jenenge moral. Jerone ana ati, ana akal pikiran, ana weteng, ana syahwat. Empat itu ya. Nah, manajemen antara syahwat, perut, hati dan akal itu akan menjadi satu perimbangan. Ana sing akale menonjol, ana sing atine menonjol, ana sing wetenge menonjol, ana sing nafsu syahwate menonjol. Komposisinya tergantung kepada prosentase dari empat tadi itu pada diri setiap orang. Mental itu apa? Mental itu adalah sebelum moral itu sing hulu ledaknya adalah mental. Jadi misalnya kue Kowe wis ngerti ning kowe wani apa ora? Ah, wani apa ora itu pertanyaan mental. Gitu, gitu ya. Bukan pertanyaan moral. Nek moral itu kan apik apa elek. Nek pertanyaan intelektual bener apa salah. Gitu. Nek pertanyaan hati dan perasaan kuwi penak apa ora penak. Kan gitu. Nek mental wani apa ora? Jadi sebenarnya tidak tepat betul kalau disebut revolusi mental. Kalau yang dimaksud itu Bung Karno? Trisakti itu bukan revolusi mental, itu ya sebutannya sama macam-macam. Nek saya revolusi harga diri. Sebab Indonesia ini sudah kehilangan harga diri, sudah kehilangan jati diri. Wis ora duwe gengsi, wis dinyek-nyek ora karu-karuan nek karo dunyo. Itu bisa dipakai untuk hulu ledaknya. Tapi kalau disebut mental ya enggak apa-apa. Ning kae ora tenanan revolusi mental kuwi. Kok pikir sapa sing nulis revolusi mental? Sapa sing gak ide kuwi ngerti ora? Sapa sing ngekae ide revolusi mental kuwi? Rumangsamu sing nyebut kuwi ngerti apa kuwi? Aku ngerti sapa kuwi. Sing nuliske sapa dimuat di Kompas pada waktu itu kalian tidak teliti. Kemudian ya mung diomongke revolusi mental ora iso jelaske mental, moral, intelektual, spiritual ki piye petane ya ora iso jelaske. Kuwi mung waton jargon-jargon saja. Kuwi mung padha karo jamaah ngono kuwi lho. Mung kuwi tok. Mung kuwi ya mung jargon, mung yel-yel wae. Dan wong sak iki lak rada edan yel. Rada edan yel. Apa? Oh yes, ono kae. Wingi ning ndi? Ning Sragen. Ora Sragen sing ngomong kae Sragen guyub rukun ngene iki Mas. Bupatine lak wedok ning pinggirku, Bu. Kuwi guyub rukun apa nantang aku. Lah ngene iki lak nantang to Mas. Lho piye to guyub rukun kok ngene? Ha iki lak nantang gelut to iki. Tak antemi lho kowe kan gitu. Akhire Bu niku mboten cocok Bu gerake Bu posene lha pripun Cak? Ngene. Aku terus spontan ngene, ngono manut akhire. Guyub rukun ngene kabeh rakyat ngono. Lah wong hubungan antara kata dengan pose badan aja ndak diurus kok arep ngerevolusi mental. Gitu loh. Kuwi mung jargon, tapi tetap kita seneng ada niat seperti itu. Masalahnya di Indonesia iki kurang tenanan nek ngopo-ngopo kurang tenanan. Ya, di segala hal toh. Wis janjine piro wae. Wis apa wis tol laut. Kereta cepat, infrastruktur apa wis kabeh dijanjeni kabeh. Ning rumangsamu gampang po gawe ngono-ngono kuwi. Mulane sesuk kowe nek rapi aja uga-uga janji karo bojomu. Sesuk ditatuk kowe mobil aja kuwatir, Dik. Sesuk kowe tak gaweke anak kembar 5. Ya. Dadi ya, Dik, Bapak sekalian wis kesel iki? Dereng. Untuk Bapak-bapak Ibu-ibu saya mohon izin anak-anak maknya itu saya kasih teka-teki kowe iki disangoni makiyah karo Gusti Allah kok nggo apa wae sak karepmu apa kowe iki dititipi Indonesia disangoni makiyah ngerti maksudnya makiyah itu dikake kowe ning dinggo dandani Indonesia ku klausul 1 klausul 2 adalah pokoknya kowe dikake makiyah sak karepmu kok nggo apa kan gitu. Nah Anda memilih yang pertama tadi makiyah iki ilmu konstruksi segala macam ya ideologi sampai spiritualitas sampai apa saja sampai ke soal tata negara sampai ke soal tata ekonomi sampai kesehatan yaitu apa saja sampai spiritualitas ada semua lengkap tapi itu untuk menolong dan dandani Indonesia kan gitu. Kita belum tahu Allah nyuruh apa tapi kita sudah dikasih itu semua sebenarnya sudah tersedia Mas meskipun masih dalam proses penyusunan pelan-pelan ini pertanyaan untuk redaktur sebenarnya. Misalnya contohnya ini wis, tak kayak contoh aja. Kita cara berpikir ini Mas. Indonesia itu kan ada 5 pilar. Ini contoh nggih, siji rakyat, iki nomor 1. Rakyat. Nomor 2 kekuatane rakyat yaitu TNI, tentara termasuk polisi. Nomor 3 wong pintere rakyat yaitu kaum intelektual. Nomor 4 kekuatan kebudayaan. Sisa keraton, adat istiadat, filosofi, segala macam itu nomor 4. Nomor 5 kekuatan spiritual dan institusi keagamaan NU, Muhammadiyah, segala macam, dengan wong wiritan, wong selawatan itu kekuatan kelima. Sekarang di Indonesia itu selama 71 tahun merdeka itu baru dipimpin oleh yang nomor 2 dan nomor 3. Belum pernah dipimpin oleh nomor 1, nomor 4, nomor 5. Giling-giling. Zaman Orde Baru, zaman Bung Karno dulu meh-meh nomor 1 sing mimpin. Tapi kemudian kalah juga Bung Karno oleh desakan-desakan internasional. Zaman Pak Harto sing mimpin nomor 2 yaitu tentara. Zaman reformasi sing mimpin nomor 3 wong pinter. Dan ternyata makin celaka kita dipimpin wong pinter. Kan gitu. Saya pinter saya nyilakani. Kan gitu. Nah, tentara dulu masih menghormati keraton, masih menghormati kebudayaan, masih menghormati spiritual. Sekarang spiritualitas diejek. Ya toh? Ngomong kebudayaan Jawa dianggap mau menjawakan Indonesia, ngomong Islam dianggap mau mengislamkan Indonesia. Tapi kabeh saiki ra entuk, kabeh dicurigai. Gitu ya. Ngomong ayat jari ini bukan negara Islam, kan gitu. Jadi pemerintahan yang sekarang, era yang sekarang ini adalah era di mana kekuatan-kekuatan dasar Indonesia justru tidak boleh ditegakkan. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 maupun nomor 1. Hanya di atas namakan saja. Itu. Jadi kowe mung didadi jeneng, wah ini saya mengabdi rakyat saya ini, tapi hanya untuk atas nama. Itu salah satu frame. Frame yang lain misalnya Pancasila. Mbok saiki ndelok Indonesia iki nganggo Pancasila wae wis rada-rada. Goalnya rakyat ki monek ki mlak gemah ripah loh jinawi sak piturute baldatun thayyibatun walaupun ghafur kuwi kan sila kelima to. Sing marake sila kelima ki ana kan kudu ana sila keempat. Aku takon sik, sila kelima wis kelakon durung? Dereng, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia durung. Berarti ana sing ora bener di sila keempat. Sila keempat itu siapa? Pemerintah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan melalui permusyawaratan dan perwakilan. Itu berarti bentuk pemerintahan. Sekarang sudah di amandemen UUD 45 menjadi 2002, permusyawaratan sudah tidak ada. Sudah tidak ada GBHN, sudah tidak ada kerisnya, tidak ada pusakanya, tidak ada sesepuhnya Indonesia. Kita tidak punya negara lagi, kita hanya punya pemerintah yang mengaku negara. Nah, nanti tolong dipelajari bahwa negara sama pemerintah itu beda. Keluarga sama rumah tangga beda. Bendahara sama kasir beda. Ojo podo wonge engko dikorupsi. Bendahara ngentokke ning ora iso bayar. Kasir iso bayar ning ora iso ngentokke, maka harus ada perundingan terus nanti dikontrol. Nah, sekarang pemerintah adalah negara. Gunane KPK kuwi karena dia lembaga negara untuk ngawasi dari presiden sampai lurah, betul enggak? Sing ngelantik siapa? Sing ngelantik adalah orang yang nomor satu harus diawasi. Biar ngawasi wong sing ngelantik deh. Berarti tidak benar ini konstruksinya. Ning disirai, ning disikile ra cetha. Makanya kepala negara harus sendiri, kepala pemerintahan harus sendiri. Seperti di rumah tangga, bapak itu kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga. Ojo bapak kon ngurusi listrik, banyu, kompor. Itu kan urusan rumah tangga. Pemerintah itu rumah tangga. Jadi uangnya rakyat jangan ke pemerintah, harus ke negara dulu, sebagian dikasih ke pemerintah untuk tugasnya. Kan begitu. Sama dengan gajinya bapak, disakunya bapak, sebagian untuk rumah tangga. Jadi Indonesia ini tidak punya negara. Makanya PNS, pegawai negeri sipil, kan dia pegawai negara, bukan pegawai pemerintah. Tapi faktanya adalah dia mengabdi kepada pemerintah. Wong jenenge wae pegawai negara. Dia harus patuh kepada undang-undang negara, tapi patuhnya kepada negara apa kepada pemerintah? Pemerintah. Bupati tidak punya hak untuk mengganti kepala dinas dan karyawan, tidak punya hak, dia cuma outsourcing. Presiden itu cuma TKI, tenaga kerja satu, Yusuf Kala dua, bupati sekian ratus, kan gitu. Kimeng sedelet disewa outsourcing sedelet, kontrak sedelet. Kok kowe sing ngatur kabeh? Kowe iki diatur karo negara kudune. Ah, itu contoh aja. Itu wis ana di makinya, Dik. Dan kita enggak memberontak karena aku mikir ngandani. Nek kok terus kene iki mesti jebole. Ning kok tak tulungi kok engko. Tak tulungi, aja kuwatir aku tresno tenan. Cintaku kepada Indonesia itu melebihi cintaku kepada Novia Kolopaking. Loh, faktanya nenek hati ini ya ora. Faktanya seperti itu. Karena lebih banyak saya waktunya habis untuk Indonesia daripada untuk istri saya. Untung istri saya tidak ada masalah. Itu matur nuwun aku karo Mbak Novia. Kembali, dari pemerintah itu sila keempat ya. Nek pemerintah ora bener berarti sing gawe pemerintah ku sing salah. Sila ketiga, sapa sing gawe pemerintah? Sapa sing gawe pemerintah? Sapa sing nentokke presiden? Kok rakyat? Parpol. Sing nentokke bupati sapa? Parpol. Jadi sing nentokke undang-undang sapa? Parpol yang di DPR. Jadi sing gawe negara kuwi sila ketiga itu parpol. Parpol itu lambangnya adalah persatuan Indonesia, baik Golkar, Demokrat, PDIP, apapun harus mengabdi kepada kepentingan rakyat. Disitulah mereka bersatu. Boleh beda-beda, tapi semua mengabdi kepada kepentingan rakyat. Maka lambangnya persatuan Indonesia. Tapi apakah ada parpol yang bersatu? Mereka punya kepentingan masing-masing. Bahkan di satu parpol saja ada berbagai kepentingan, betul enggak? Jadi memang sila ketiganya enggak benar. Nah, kok sila tiga iso ora benar? Berarti sila keduane iki sing ora cetha iki. Apa sila kedua? Pendidikan. Lah piye lamu mikir mbiyen? Piye lamu mikir kok gawe parpol kaya ngono kuwi? Piye kuwi? Berarti pendidikannya ora benar. Makanya pertanyaan mengenai kurum lah piye aja menek tentang Gusti Allah. Wong tentang kenegaraan yang teknis saja enggak benar kok. Nah kalau sila kedua kan memberadabkan manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sekolah kuwi penggaweane memberadabkan. Jadi nek cara Islam orang ming majelis taklim kudu meningkat jadi majelis tafhim, meningkat lagi menjadi majelis ta'rif, dan kalau mau lengkap menjadi majelis takdib, proses untuk membuat manusia menjadi beradab itu takdib. Yang kita punya hanya majelis taklim, itu pun kadang-kadang keliru nganggo ka majelis taklim. Nek majelis taklim ku majelise wong sing omong-omongan. Jenenge taklim. Nek majelis taklim wong sing sinau. Nek majelis taklim wong sing ajar untuk faham. Nek majelis takrif wong sing kepengin memperdalam pemahamannya. Nek takdib orang yang bersama-sama ingin menjadi manusia yang beradab. Maka takdib kurikulumnya adalah dengan workshop, dengan latihan, dengan praktek, dengan kuliah kerja nyata, dengan segala macam, itu namanya takdib. Itu loh, Dik. Sudah lengkap, Dik, semuanya. Ya, ini pertanyaan untuk redaktur, karena redaktur ya setengah mati untuk merumuskan itu. Mulanya Ewangono ya, Mas Helmi, Mas Haryanto sama Ewangono. Karena mereka juga setengah mati merumuskan. Well, mune kek buanget tok. Kek buanget nanti bingung dhewe, nanti mereka menjadi tikus di lumbung padi. Tikus mati di lumbung padi. Saking ukai parine mati dhewe tikuse lah wis ah. Ah itu redaktur maknya itu posisinya tikus di lumbung mati di lumbung padi. Sudah itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini iki nek tak jarno iki ketoke ya nganti esuk ya tetep meneng ngene iki. Ada usulan Bapak, ada mau diomongin Pak Yai Najib. Monggo. Monggo. Mboten, Bapak. Panjenengan monggo. Pak Dibur. Nek mboten kita selawatan akhir ya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan sampean bahwa saya bukan ahlus selawat, saya bukan orang yang bisa berselawat benar-benar. Saya hanya meniru-niru dan saya hanya membuntuti para ahli dan para syekh-syekh ya. Kita dua selawat bareng-bareng, semua ikut selawatan termasuk alat-alat musik, berarti dia alam. Ini kan logam, kayu, Sabi turute kita ajak untuk ikut berselawat karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Tapi sebelum ini barangkali ada pesan-pesan dari